muttalibin. Allah, Allah, Allah ya Rasulullah. Allah, Allah, Allah ya Aziz Allah. Muhammadun asyrafu Arabi wal Akrami. Muhammadun khairu mai nashi ala qadami. Muhammadun tajurun billahi khatibatan. Muhammadun sadiqun aqwali wal karimi. Mawlai ya salli wa sallim daiman abada ala habibika Muhammad bi kulli himi. Allah, Allah, Allah ya Rasulullah. Allah, Allah, Allah ya Habibullah. Oh, Nabiun al-Amirun Nabi pala ahadun Babur Rafi kaulina Muhammadun Sayyidun Qanaini wa Saqalai Iwa Farifaini Min Murbi wa Minajamin. Maulai ya salli wa sallim daima labada ala habibika Muhammadin khalqi kulli himi. Huwa habibul ladhi turja syafa'atuhu bi kulli amri minan. Muhammadun nurun hadi binatulami. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun khatamun dirusli kulli himi. Maulai ya salli wa sallim الذي ترجى شفاعته في كل امر من الله يا رسول الله. الله Allah, Allah, Allah ya Rasulullah. Allah, Allah, Allah ya Habibullah.